ceritane wayang Jawa. Ing praja lengkap diraja Jotumanda ngaleng kau wis dadi awu kopo kopo kopong kabeh sakdroning praja dua jari diangkat tetep dapat kopong.